kita. Namun aku telah lelap dalam mimpi, kala kau terjaga menanti bintang dua hati. Ah, apa yang terjadi? Aku terjaga dan bintangmu telah pergi, dan matahari bersinar. Hari ini ada yang berubah, kau dan aku jadi kita. Satu rasa yang menyatukan jiwa. Indah, megah, percayalah, kini kita berdua ada dalam cinta, cinta yang menakjubkan. Jaga dan bintangmu telah pergi, dan matahari bersinar. Hari ini ada yang berubah, kau dan aku jadi kita. Satu rasa yang menyatukan jiwa. Indah, megah, percayalah, kini kita berdua dalam cinta, cinta yang menakjubkan. Kini kita berdua dalam cinta, cinta yang menakjubkan.